Halo, halo. Supaya itu belum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man hazala bi syai'in fi dzikr fihi dzikrullahi aw al-Qur'ani aw ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qawli Allah Ta'ala, wa in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Langsung baca syarahnya, Zaki. Footnote nomor 1. Qawla Syekhul bin Baz rahimahullahu ta'ala, hadhal babu libayani hukmil mustahzi'ina billahi wa bil Qur'ani wa bil Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hukmahum annahum murtadduna idha kanu muslimina. Wa anna al-istihza'a riddatun wa kufrun. Fajawabu syarti faqad kafara wa huwa ma'lumun qawli ta'ala, wa la in sa'atahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pak Ikhwan, ini adalah bab ke-48. Ini bab yang penting, bab yang besar sekali, yang krusial apabila seseorang mempelajarinya dengan baik, ini akan bermanfaat buat dia dan juga untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yaitu bab istihza, karena makna hazal itu adalah la'ab, istihza, ya, didulzid, maknanya mengolok-ngolok. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab hazala itu mana istahza. Bab barang, yaitu barang siapa yang mengolok-ngolok sesuatu yang di situ, sesuatu hal yang di situ terdapat zikir kepada Allah atau Quran atau Rasul atau bagian dari agama ini semua. Ya. Bisyai'in maksudnya man istahza'a bisyai'in min hadal min hadhihi al-asya. Ya, barang siapa yang mengolok-ngolok sesuatu dari ini semua, apa hukumnya? Hukumnya orang yang mengolok-ngolok bagian dari agama, dia murtad, keluar dari Islam. Dan ini adalah pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Ya. Yang disepakati oleh para ulama. Mengolok-ngolok. Dan ini ijma'. Dan dikutip oleh banyak para ulama. Ya, tentang kufurnya orang yang mengolok-ngolok. Ibnu Munzir di dalam kitab Al-Ijma' mengatakan ajma'a awamu ahli ilm, ya, awamu ahli ilm ala anna hadda man sabban nabi al-qatlu, ya, wa man qalahu malikun wa laysu wa ahmad wa ishaqu wa huwa madhhabu syafi'i, intaha. Kata Ibnu Munzir, Abu Bakar Ibnu Munzir dalam Al-Ijma', telah sepakat seluruh para ulama bahwa hukuman bagi orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibunuh. Ini pendapat seluruh ulama, Malik, Syafi'i, Lais, Ishaq, ya. Dan seluruh para ulama yang lainnya. Ya. Bahkan ya, mengenai orang-orang yang mengejek Allah, Rasulnya ini, mengejek agama, mencela agama, ini berat lagi nih. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama Malikiyah, Muhammad ibn Sahnun, beliau mengatakan ajmal ulama ala anna syatama an-nabi, ya, ala anna syatima an-nabi SAW kafirun. Para ulama bersepakat orang yang mencela Nabi itu kafir. Wal wa'id ja'a alaihi bi'adzabillah wa hukmuhu indal ummah al-qatl. Ancamannya nanti di sisi Allah, adapun hukumnya di sisi umat ini dia dibunuh. Wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafara. Intaha. Siapa yang ragu akan ya kekafiran dan azab bagi orang yang mencela Nabi, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya itu kufur. Sebagaimana para buzzer-buzzer hari ini, ya, dan tuan-tuan mereka tentunya yang berada di balik buzzer-buzzer itu, tatkala mereka mencela Islam, mencela Allah, Rasulnya, mengolok-olok, mereka kufur. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka pun kufur. Ini yang dikatakan oleh Syekh As-Suhaimi, mengutip dari Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah. Tabarakallahu fik. Nah, kufur bagi yang tidak mengatakan kafirnya mereka. Kenapa mereka sampai kafir? Ya, karena ini menunjukkan peremehan mereka terhadap agama ini. Kalau ada yang mengatakan bagaimana bagi orang yang tidak tahu bahwa mengolok-olok agama adalah kekufuran, ya, tidak diterima uzur ketidaktahuannya. Karena satu-satunya uzur, ya, bahwa seorang yang mengolok-olok agama tidak dikafirkan apabila dia dipaksa. Ya, dipaksa. Syekh bin Baz mengatakan, "Ajma'u 'ala anna man istahza'a bi syai'in min dzalika wa huwa muslimun ay yakuna bi dzalika kafiran murtaddan 'anil Islam, yajib qatluhu." Ya, di qauli Rasul, "Man baddala dinah faqtuluh." Wa qad ajma'a ulama'ul Islam fi jami'il amsar wal a'wa fi jami'il asar wal amsar 'ala 'ala kufri man istahza'a billahi wa rasulih au kitabi au syai'in min din. Ya, para ulama di seluruh negeri, seluruh zaman, mereka bersepakat akan kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, Rasulnya, Al-Quran, atau sesuatu dari agama. Ya, sampai-sampai di kitab Al-Ilam Biqawatil Islam, bahwa mengolok-olok motong kuku yang merupakan sunnah Rasulullah, dia murtad. Apalagi mengolok-olok jenggot, semakin panjang jenggot, semakin goblok, kata dia. Ini ijma' akan kemurtadannya. Mengolok-olok cadar, ya, para ulama bersepakat ini semua. Ini nggak ada yang nggak sepakat. Yang nggak sepakat nggak dihitung, nggak dianggap. Oh, tapi Ustadz Fulan dia nggak dianggap penyelisihan dia, ijma dia. Ya, nanti belajar lagi di ilmu usul fikih apa itu ijma. Nggak bisa sembarangan seorang, ya, membatalkan ijma. Ya, membatalkan ijma. Nah, terus bagaimana orang yang dia tidak tahu bahwa mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Rasul itu adalah kekufuran, tidak diterima uzurnya ketidaktahuannya. Ya, tidak diterima. Karena ketika dia mengolok-olok, itu menunjukkan dia mendustakan agama ini. Tapi maksud dia enggak mendustakan. Bagaimana? Nah, ini Syekh Ibnu Baz ditanya. Ya, alladzi yastahzi'u laysa takdziban. Mislu idhakil qaum. Ada orang yang mengolok-olok agama tapi bukan dalam rangka mendustakan agama ini, tapi karena ingin mengolok-olok suatu kaum yang kaum tersebut adalah kaum muslimin. Dia ngolok-ngolok ahlu sunnahnya, ngolok-ngolok kaum musliminnya. Ya, kata Syekh bin Baz, alladzi yastahzi'u laysa takdzi apa? Law yadullu ala istighfafi bid-din. Seandainya memang demikian, itu pun menunjukkan sikap peremehan dia terhadap agama ini. Walisa indahu imanun yarda'uhu. Dia enggak punya iman yang dapat mencegah dia dari mengolok-olok. Nasallallahu alafiyah. Ya, ini yang diterangkan oleh Syekh bin Baz. Jadi enggak ada uzur. Satu-satunya uzur apabila dia dipaksa. Selain itu enggak ada. Adapun kalau ada orang bilang uzur bijahal itu jangan dengerin. Itu bukan pendapat Ahlussunnah, itu murni pendapat Jahmi. Ya. Bahkan sebagian fuqaha yang terindikasi virus irja, terindikasi murji'ah. Di buku-buku fikih, kitab Riddah, mereka pun gak memberi udur orang yang mengolok-olok. Gak ngasih udur. Orang yang ngolok-olok jenggot, kafir. Saya pernah ngutip waktu itu. Saya sebar di medsos. Sebagian pendapat fuqaha yang terindikasi irja. Karena mereka madhabnya Asy'ari. Ya, mereka madhabnya Asy'ari. Sebagian lagi, ya, hampir ke Mu'tazila. Mereka itu tidak memberi udur. Ini udah kesepakatan umat. Ya. Maka yang memberi udzur bagi orang yang mengolok-olok agama tidak dikufurkan itu bukan mazhab Ahlussunnah. Ya, bukan bahkan irja aja enggak ya, ikhwan. Ya, itu berunding madhab syaitan. Ya, dah. Akhirnya orang-orang akan terus ya mengolok-olok agama ini. Karena enggak ada efek jera. Tidak ada efek jera. Ya, barakallah. Efek jeranya apa? Kafirkan, biar orang-orang tahu, sadar, oh bahaya ya mengolok-olok agama ini. Kafirkan. Ya. Nah, suatu saat kalau ada hukum Islam diterapkan, orang-orang seperti itu sudah hilang dari peredaran di muka bumi ini. Ya. Tapi kalau orang tersebut tidak dikufurkan, saat ini orang-orang enggak akan kapok. Enggak ada sanksi. Kalau dari negara enggak usah diharapkan. Artinya sanksi psikologis dari sisi agama. Enggak ada. Tidak ada yang nyebut, kamu kafir loh hukumnya begitu. Enggak ada. Berikutnya juga kalau tegak syariat Islam, orang seperti ini pun akan selamat. Enggak dibunuh. Kenapa? Dikasih uzur. Dia enggak tahu, ada syubhat di kepalanya, ada apalah di kepalanya lagi lah. Ada takwil lah apa segala macam. Ya. Allahu musta'an. Tapi ini bab yang penting sekali. Nah, Syekh bin Baz langsung menjelaskan ketika membawakan ini. Hadzal bab li bayani hukmil mustahzi'ina billahi wa bil Qur'an wa bil Rasul. Ya. Jadi bab ini untuk menjelaskan hukum orang-orang yang mengolok-olok Allah, Quran, Rasul. Wa anna hukmahum annahum murtadun idza kanu muslimin. Ya, bahwasanya hukum mereka itu murtad jika mereka muslimin. Kalau bukan muslimin gimana? Seandainya dia dhimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas kaum muslimin dan dengan syarat Yahudi Nasrani. Enggak ada tuh ceritanya dhimmi Hindu, Buddha, Konghucu itu enggak ada dhimmi, itu bukan bagi Islam. Ya, enggak ada. Maka Hindu, Buddha dan Konghucu sekitar kita itu bukan dhimmi. Apa tuh? Harbi. Ya, dhimmi seluruh fuqaha mengatakan apa Yahudi Nasrani. Mereka bayar jizyah tiap tahun. Kalau ulama Syafi'iyah menerangkan 1 dinar per tahun. Diterangkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli di Kanzur Raghibin, syarah dari Minhajut Thalibin. 1 dinar per tahun. 1 dinar per tahun. Dan ada hak, ada kewajiban lain, enggak boleh menampakkan kekufuran. Ya. Enggak boleh menampakkan kekufuran. Ternyata dia mengolok, berubah statusnya. Jadi harbi. Dibunuh. Ya, dibunuh. Nah, kalau dia muslimin, murtad. Kalau dia harbi, kalau dia zimi, jadi harbi. Dan orang-orang kafir mengolok-olok agama kita. Mereka tuh harbi, bukan zimi. Siapa yang bilang mereka itu zimi? Sejak kapan mereka bayar jizyah? Sejak kapan? Bayar pajak. Kita juga bayar pajak, bahkan kita juga kena palak lagi, bayar wakaf. Ya, ya dipalak ya, diminta sumbangan. Ya, kalau yang pajak itu murni palak. Dipalak, tau palak. Diminta. Makan, di resto, 10%. Nah, beli kendaraan, kena pajak. Naik kendaraan, tiap tahun pajak kendaraan. Nah, antum buka usaha, kena pajak. Mau bangun rumah, kena pajak. Udah beli rumah, kena pajak. Tiap tahun ada pajak. PBB, semuanya kena pajak deh. Lebih kacau daripada zaman company, zaman Dendels. Nah, ini kena pajak semua. Kita kena pajak, kaum kafirin enggak pajak. Mereka bukan berjiz ya. Jadi kafirin yang ada di sekitar kita itu bukan zimmi. Siapa yang bilang zimmi? Itu pernah bilang. Ini kan ada di buku-buku fikih. Masa mau membohongi umat sih? Umat dibohongi, buku-buku fikih tersebar kok. Para kiai-kiai, ustad-ustad yang ngajarin fikih banyak. Kok mau umat mau dibohongi? Non-muslim di sekitar kita zimmi. Zimmi dari mana? Siapa yang mengatakan begitu la ilaha illallah? Ya, zimi apa? Azimi. Tahu azimi? Udah meninggal rahimahullah. Hah? Tahu? Ya. Enggak ada bukan zimi, ya. Semua kafirin di sini walaupun dia Nasrani, dia harbi. Enggak bayar jizyah. Apalagi konyol menampakkan kekufuran, ngejek-ngejek kita lagi, kita dibilang kadrun. Ya, diejek-ejek. Nah, itu konsekuensi. Kalau dia muslim jadi murtad. Wanal istihza riddatun wa kufrun. Istihza ini adalah kekufuran, kemurtadan. Ini sudah kita sering bahas ya di Subulus Salam, di Syarah Durus Nawakidul Islam, di Daurah dalam Silsilah Rasail, Syarah Nawakidul Islam juga di pembatal ke-6 ya. Saya rasa kita enggak perlu panjang lebar lagi di sini ya. Fa jawabu syart faqad kafara. Jawabu syart dari la in sa'altahum. Innya itu kan in syartiyah. Jika engkau tanya pada mereka la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, tentulah mereka akan menjawab ya. Kami ini hanya main-main dan main-main aja nakhudu, kami bicara begitu-gitu aja. Main-main aja wa nal'ab. Ya, dan main-main. Qul billahi wa yati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasul kalian mengolok-olok. La tahtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Ya dan billah. Ini ngeri ini. Ya, terus Zaki baca hadisnya. Wa an ibn Umar. An ibn Umar Muhammad ibn Ka'b bin Zaid ibn Aslama wa Qatadah. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إن كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. Baik. Kemudian dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Muhammad bin Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Al-Qurazi ya, Al-Madani ya, dan Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini maulanya Ibn Umar, budak yang dibebaskan oleh Ibn Umar. Ini thiqah masyhur. Ya, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ya, artinya dan juga Qatadah ya. Dan juga Qatadah dari Qatadah bin Diamah As-Sadusi, seorang mufassir dari kalangan tabi'in. Ya. Dan juga bahwasanya dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ya. Artinya pembicaraan mereka saling memasuki satu sama lain. Artinya mereka saling ngobrol. Ada orang-orang yang saling ngobrol ini. Ya, bahwasanya hadis majmu' afwan. Dakhala hadis bukan. Bahwasanya hadis ini ba'dihim fi ba'd, itu maksudnya hadisnya itu majmu' min riwayatihim. Hadis yang berkisar ini semua itu tergabung dari riwayat mereka. Riwayat Ibn Umar, riwayat Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan riwayat Qatadah. Itu maksudnya. Ya, disebutkan di sini bahwasanya annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada seseorang yang dia berkata ketika dia selepas perang Tabuk. Ini seseorang ini awalnya muslim. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Kita tidak pernah melihat qurra kita, yaitu qurra menurut salaf itu bukan para penghafal pembaca Quran. Maksudnya ya, mereka itu adalah alladzina yaqra'una al-Quran wa ya'rifuna ma'aniyah. Mereka yang membaca Quran dan mengetahui maknanya, itu qurra. Itu para sahabat dan Rasulullah SAW. Ya. Kita tidak pernah melihat orang yang semisal qurra kita ini, itu para Rasulullah dan para sahabat. Ya, yang ternyata mereka itu arghaba butunan awsa' butunan, ya, yang paling lebar perutnya. Artinya mereka mensifati para sahabat dengan perut yang lebar. Kenapa? Kasratul akal. Ya. Paling banyak makan, rakus gitu. Iya dan billah. Wala akdzaba al-sunan, dan yang paling dusta lisannya. Wala ajbana inda liqa, dan yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Ya. Yakni yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Al-Qura faqala lahu Auf ibn Malik, ya. Ashabahu al-Qura, para sahabatnya yang Qura. Maka Auf bin Malik yang mendengar itu mengatakan, "Kadzab dan kau dusta, namun kau ini munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, saya akan kabarkan ini kepada Rasulullah SAW." Fadhahaba Auf. Auf pun pergi menghadap Rasulullah SAW liukhbirah, untuk mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadul Qur'an qad sabaqah, artinya telah datang wahyu dari Allah, ya, tentang apa yang mereka katakan sebelum sampainya Ka'ab bin Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata Al-Qur'an sabaqahu, telah mendahului Ka'ab bin Auf. Fa ja'a dzalika rajul, orang tersebut yang datang kepada, ya, yang membicarakan keburukan tentang Rasulullah dan para sahabat tadi, datang kepada Rasul. Ya, dia datang kepada Rasul, wa qadir tahala wa raqibana qatah. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang naik kendaraan beliau, naik ontanya. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna makuna nakhudu wa nal'ab. Ya, mereka ini cuma nainnya nakhud, ya, natabadal al-hadis, ya, saling melempar canda aja. Walam naqsid haqiqatal istihza, begitu maksudnya. Kita enggak memaksudkan, ya, bercanda beneran gitu, enggak seperti itu. Nah, ya. Ini tidak diterima uzurnya. Maka, ya, Rasulullah SAW, ya, apa namanya? Mereka mengatakan, wa natahaddatsu hadits rakhbi. Kami ini cuman, ya, berbicara hadits rakhbi itu maksudnya supaya perjalanan kami itu tidak terasa panjang. Ya, di atas kendaraan kami ngobrol seperti itu, ya, mengisi waktu luang. Naqta'u bihi anna tariq, supaya kami mempercepat jalan kita. Ya, qala Ibnu Umar mengatakan, ka'an yanzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ah naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat, ya, seakan-akan aku melihat dia memegang pelana ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarah tankubu rijlaih, dan bebatuan itu menimpa, ya, menimpa kedua kakinya. Akhirnya dia tersandung. Wa huwa yaqul innamakunna nakhudu wa nal'ab, kami ini cuma bercanda, main-main aja. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, abillahi wa yatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udzur lagi setelah kalian telah kufur setelah kalian beriman. Wa may yaltafitu ilaih, Rasul tidak menoleh sedikit pun kepada orang tersebut. Wa may yaziduhu alaih, dan Rasul tidak mengucapkan lebih dari kalimat tersebut kepada orang tadi. Ya. Ya, ini yang diterangkan juga oleh para ulama, bahwa yang mengucapkan satu orang namun Allah hukumi semua yang hadir di situ kecuali sahabat yang mulia, ya, yaitu sahabat, ya, Auf bin Malik yang mengingkari, maka yang hadis itu tanpa mengingkari mereka semua kena kufur, karena Allah sebutkan dengan jamak, qul abillahi wa yati wa rasuli kuntum, bukan kuntah, kalian bukan kamu, tastaziun kalian, bukan kalian mengolok-olok, bukan kamu mengolok-olok, qad kafartum bukan qad kafarta, ba'da imanikum bukan ba'da imanika. Ya, makanya Allah terangkan, idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum, apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, didusta, kemudian ayat-ayat Allah itu diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Maka kalau melihat kemungkaran di orang-orang yang mengolok-olok Islam, mengejek Islam, itu bukan cuma benci dalam hati, mesti pergi dari majelis tersebut. Kalau tidak, sama hukumnya. Maka orang-orang yang tertawa mendengar komika dalam stand up komedi yang mengolok-olok Islam, yang tertawa itu kena hukumnya semua. Ya, kena hukumnya semua. Ini bahaya sekali. Ini makanya bab ini penting. Kalau kita enggak ungkap seperti ini, kufur hukumnya, orang-orang enggak tahu. Dianggapnya enggak sopan. Atau dianggapnya wajar. Ya, ada yang menganggap apa? Wajar, iya dan bila. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya perlu diperhatikan ini. Ya, lanjut tadi siapa Jaki? Gantian, coba. Siapa Fikri, Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimallahu taala Ani bani Umar wa Muhammad bin Ka'b wa Zaid bin Aslama wa Qatadah. Dakhala hadisu ba'dihim fi ba'di annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna misla qura'ina ha'ula'i arghaba butunan ay aktsaru aklan ajbana indal liqa'i ay laysu bisyaja'ana bisyaja'ana qala Aufu bin Malikin kadzabta hadza fihi inkarul munkari mimman sami'ahu wa anna 'alaihi man'ahu la siyama fi misli hadzal munkaril 'azimi alladhi fihi sabbun lillahi wa rasulihi wa dinihi fawajadal qur'anu sabaqahu fawajadal qur'ana sabaqahu ay nazalat fihim wa hiya qawluhu ta'ala wa la in sa'altahum fahadha yubayyinu annal mustahzi'a bil qur'ani awis sunnati awil rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun walau za'ama annahu yaqtadi biha alwaqta yaqdi biha alwaqta aw yatahaddasu hadisar rukbi wa yaqta'u tariqa aw annahu ghairu muta'ammidin lidhalika fahuwa kafirun li'anna at-talaghuba bihadza la yajuzu la fit tariqi wa la fi ghairihi li'annahu yadullu 'ala nifaqin fi qalbihi wa khubusi haqqi 'ala ahlihi wal muslimu wa haqqi khubzi haqqi 'ala ahlihi wal muslimu la yastati'u an yaqula mithla hadzal ladzi qalahu ar-rajulu wa khosatan qawluhu akdzaba al-sunan fahadza takdzibu lir rasul sallallahu alaihi wasallam fahadza takdzibun lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa fihi ramyun lahum bil jubni wa annahum harisuna 'alal aqli wa hadza yadullu 'alal hirsi 'alal harsi 'alad dunya. Ya, dari Ibnu Umar Muhammad dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah dakhala hadithun ya disebutkan dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, artinya hadisnya itu majmu', digabungkan dalam riwayat mereka sebagian dengan yang lain. Ya, qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada seorang yang berkata dalam perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qura'ina haula dan seterusnya arghaba butunan, kita enggak pernah melihat orang yang ya seperti para qurra kita itu Rasulullah dan para sahabat yang arghaba butunan yang aktsaru aklan, yang paling banyak makan, ajmana inda liqa, yang paling pengecut kita berjumpa musuh, ya ay laysu bisyuja', mereka bukan para pemberani. Maka Auf bin Malik mengatakan kadzab, engkau dusta. Ya, maka inilah ingkar, pengingkaran dari kemungkaran. Miman sami'ahu, bagi orang yang mendengar kemungkaran tersebut. Dan kewajiban bagi yang mendengar adalah man'ahu wa anna 'alaihi man'ahu. Dia mesti mencegahnya. La siyama, terutama lagi fi misli hadzal munkaril 'adzim. Ya, seperti kemungkaran yang dahsyat ini, yaitu yang mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela agamanya. Ini kemungkaran yang besar. Ya. Kemudian Ka'ab, ya, Auf bin Ka'ab ketika datang, ternyata mau menuju Nabi, ternyata wajadul Qur'ana sabaqah. Ya, Al-Qur'an telah mendahului dia. Al-Qur'an telah turun terkait mereka. Ya, terkait orang-orang kafir yang mengejek-ngejek Allah tadi. Yaitu firman Allah, wala in sa'altahum, dan seterusnya. Fahada yubayyinu, maka hal ini menjelaskan bahwasanya para pengolok-olok Al-Qur'an, pengolok sunnah, pengolok rasul, maka mereka kafir. Ya, maka mereka kafir. Walau za'ama annahu yaqdi biha al-waqta, walaupun dia mengklaim itu cuma mau ngabisin waktu, dia mau berbicara hadis rabbi seperti orang yang sengaja berbicara di kendaraan supaya waktunya itu enggak terasa habis, yaqta'u tariq. Ya, ini memotong perjalanan aja. Ya, itu annahu ghairu muta'ammidin, dia enggak sengaja di dalika. Ya, atas hal tersebut, maka ini enggak ada uzur bahwa kafir. Orang kayak gini kafir, kata Syekh bin Baz. Kenapa? Karena yang namanya tala'ub, main-main bihada terkait perkara ini, itulah ya juz, enggak boleh. La fi tariq wa la fi ghairi, antah itu di jalan atau yang lainnya. Karena ini menunjukkan akan kemunafikan yang ada di kalbunya. Ya. Kemudian menunjukkan apa? Khubs hiqdi ala ahli. Khubsu hiqdin ala ahlihi. Ya, dan juga menunjukkan akan kedengkian. Ya. Dendam terhadap kaum muslimin. Nah, maka seorang muslim itu tidak mungkin sanggup dia untuk mengatakan seperti perkataan yang dikatakan oleh orang tadi. Terlebih-lebih ucapan dia yang mengatakan tentang sahabat dan Rasulullah, akdzab al-sunan. Lisan yang paling dusta. Maka ini bentuk pendustaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga tuduhan terhadap mereka, bahwasanya mereka itu pengecut. Ya, romyun tuduhan. Ya, lempar itu maksudnya tuduhan. Bahwasanya mereka itu hanya antusias untuk urusan makan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya antusiasnya itu antusias dunia. Ya, antusiasnya itu antusias duniawiyah. La ilaha illallah. Ya, juga ini ya diterangkan oleh para ulama madhab, misal ya An-Nawawi di Minhajut Thalibin yang diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya, orang yang mengejek-ngejek dosa dan pahala. Sekarang banyak tuh. Ngejek-ngejek dosa dan pahala. Ini hati-hati. Mau ketawa takut dosa. Mau ketawa takut dosa. Sering enggak lihat ikhwah kayak begitu? Sering. Ya, mau ketawa takut dosa. Dosa dan pahala itu enggak boleh diejek-ejek. Enggak boleh dijadikan bahan olok-olok dan candaan. Paham sini ya? Mau ketawa takut dosa. Ini bentuk istihza. Ya, bercanda pakai urusan agama. Enggak boleh ini. Mencandai itu semua. Ya. Dan itu termasuk istihza yang sharih. Karena istihza itu ada dua. Dengan sorohah dan isyarat. Yang sorohah kayak tadi. Ngejek-ngejek pahala, ngejek-ngejek dosa. Ya. Seperti orang yang ngomong semakin panjang jenggot semakin goblok. Itu dia ngejek-ngejek habis-habisan tuh. Dia juga yang ngejek-ngejek hadis. Sop rapat. Kalau sop renggang nanti ada. Ada setan besar anak kambing. Kata dia, oh bagus setan. Jadi setannya ikut sholat. Kata dia. Ini kan ngejek-ngejek. Gak apa-apa sop renggang. Kalau ada setan, berarti saya bagus. Setannya ikut sholat. Subhanallah. Ini ngejek ini. Hah? Ini ngejek ini. La ilaha illallah. Mau dikasih uzur apa lagi? Hah? La ilaha illallah. Ya, zaki lagi tadi zaki baca baru dikit tuh. Fajar rajul. Ma qala Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Fajar rajulu yata'adzaru. Falam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubali bima yaqulu wala yaridu wala yuraddu alaihi illa biqawlihi abillahi wa ayatihi wa rasulihi ay annahu lam yuqbal udhruhu atau lam yaqbal udhruhu wa bayyana lahu annahu kafirun bihadzal amali فهذا يبين أن المستهزئ بالشرع كافر بعد الإيمان إذا تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال أنه جبان أو كذاب أو لم يبلغ الرسالة يبلغ أو لم يبلغ الرسالة وما أشبه ذلك مما يدل على التنقص. وهكذا من قال أن القرآن متناقض أو أنه لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم تستوفي أو الشريعة لم تستوفي ما يحتاجه الناس وما أشبه ذلك مما هو على سبيل الذم والنقص. أما إذا قال أن القرآن قد جاءت السنة ببيان أشياء ليست فيه فهذا حق، لكن إن قاله قاصدا الذم وأن الناس بحاجة إلى قوانين وأن النصوص لا تكفي فهذا كفر أكبر وردة. وكذا من قال أن الجنة خيال ليست حقيقة. Maka ini juga menjelaskan bahwa orang yang mengolok-olok sesuatu hal dari agama ini dia kafir setelah sebelumnya dia beriman. Apabila dia meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dia mengucapkannya bahwasanya Rasul itu adalah ya jaban, pengecut, pendusta atau belum menyampaikan risalah atau yang semisalnya, dari hal-hal yang menunjukkan akan sikap pelecehan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian pula orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kontradiksi. Al-Qur'an itu tidak memenuhi syarat terkait apa-apa yang dibutuhkan manusia zaman sekarang. Atau syariat belum memenuhi syarat dari hal-hal yang dibutuhkan manusia zaman sekarang dan yang semisalnya, ya mimma huwa ala sabilidam, yang itu semua merupakan bentuk celaan ya dan bentuk menyatakan adanya yang kurang dalam agama ini. Adapun kalau orang mengatakan Quran, sesungguhnya Quran itu ada sunnah yang menjelaskan beberapa hal yang samar di Quran, maka ini bukan termasuk dari hal tadi. Namun kalau dia mengucapkannya itu dengan tujuan ingin mencela Al-Quran, bahwasanya manusia butuh kepada qawanin, undang-undang buatan manusia, karena di Al-Quran ada yang gak jelas, ya nas-nasnya gak cukup, maka orang ini kafir akbar ridah. Ya udah kafir akbar, murtad. Wa man qala annal jannah, siapa yang mengatakan surga itu cuma fiksi, hayalan, gak hakiki, enggak realit, enggak sesuai dengan real, maka dia pun kafir. Iya demikian. Selesai bab 49. 48. Kita masuk ke bab 49. Sudah mendekati akhir. Baik. Ya, Abdul. Harga. Ustaz Kusairi belum baca juga ya? Belum. Ustaz Kusairi. Kok diam? Ya, sepat dulu harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu qaulillahi taala, walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masadhu layakulanna hadali al-ayata. Bacaan syarah ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masadhum layakulanna hadali. Hadal babu aqadahu al-mu'allifu libayani ma ghalaba ala nufusi min inkariha an-ni'ama wa juhdiha wa kufraniha wa adami li'tirafi biha li mu'tiha subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayati anna hadha al-qawla tabi'atun min tabi'ati bani adama illa man asamahu Allahu min inkarihim an-ni'ama wa nisbatiha li nafsihi wa adami li'tirafi biha li khaliqiha azza wa jalla. Fa min sya'nihi al-kufru bin ni'ami wa yaqula hadha bin ni'am bin min ni'ami wa ay yaqula hadha amaliyun wa min asbabi hadha amali hadha amali wa min asbabi wa ghayru dhalika wa maqsudu min hadha al-hathu ala syukri ni'ami wa isnadiha lillahi wa in kana lahu asbabun lakin kulluhu bi fadlillahi huwa alladhi anbatalahu an-nabata wa yassara lahu at-tijarata war-rabha wala mani'a wa yassara lahu at-tijarata war-ribha wala mani'a ay yasnidahu ila sababin asnada yusnidu wala mani'a ay yusnidahu ila sababin min al-asbabi lakin yubayyanu awwalan annaha minallahi wa yashkuru wa yubayyinu awalan annaha yubayyinu awalan annaha minallahi wa yashkuru thumma la mani'a min dhikril asbabi lakin in nasabaha ila asbabihi wa nasiyal mun'ima fa hadha munkirun munkarun munkarun fa hadha munkarun. Boleh juga mungkir, orang yang mengingkari nikmat, tapi ini mungkar. Taib. Masuk bab 49. Bab firman Allah Ta'ala, lain azaknahu rahmah. Ya. Azaknahu maknanya atainahu. Seandainya kami memberikan kepadanya karunia kami, rahmah. Rahmat kami, rahmah di sini mana ginan, wasihatan, kekayaan dan kesehatan. Ya, minna dari kami, min ba'di dharra'ah. Setelah sebelumnya dia ditimpa dara. Dia ditimpa dara. Dara itu apa? Syiddatan wa bala'an. Dia ditimpa masa-masa genting, ditimpa bala petaka bencana. Wa masathu. Ya. Dia ditimpa kekusahan, ba'da dara'a masathu la yaqulunna hadali. Setelah dia dapat nikmat dia mengatakan ini li. Ya. Ini adalah hakku. Ini adalah milikku. Dia dapat kesehatan, dapat kekayaan. Setelah sebelumnya dia kesusahan. Dia enggak menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Ya, dia lupakan. Ini kayak korun ini. Ya. Ini seperti korun. Ya. Terus di syarah Syekh bin Baz menjelaskan mengenai hal ini. Ya. Wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'u masathu la yaqulunna hadali. Hadal bab, bab ini ditulis oleh muallif, dibuat oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan ya, apa yang paling dominan di hati, di jiwa setelah dapat nikmat itu apa? Mengingkariha an-ni'ama, itu berupa pengingkaran terhadap berbagai nikmat. Wajah dihawa kufraniha, menentangnya, kufur terhadap nikmat tersebut, tidak mensyukurinya. Bahkan para lagi wadamin i'tirafi biha limu'tiha azza wajal subhanahu wa ta'ala, atau tidak mengakui nikmat tersebut, ya, bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari yang zat yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini parah lagi nih. Wa fil ayati, dalam ayat tersebut, anna hadzal qaula tabi'atun min tabi'ati bani adamah. Maksudnya ucapan tersebut kalau dia dapat nikmat setelah sebelumnya dia dapat kesusahan, dia mengatakan hadali, ini adalah milik saya. Ini memang tabiat dari tabiat manusia. Kecuali orang yang Allah jaga. Berupa apa? Mengingkarihim an-ni'ama. Ya, berupa pengingkaran mereka terhadap nikmat wa nisbatiha li nafsi. Dan dia menisbatkan untuk diri dia sendiri. Ya, dia nisbatkan untuk kepada diri dia. Oh, ini karena saya hebat, karena saya jago, karena saya ikut pelatihan, karena saya begini begitu dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka kondisinya yang kufur bin ni'am terhadap nikmat tadi, ya, yaitu dia dengan mengatakan ini adalah pekerjaan saya. Ya, ini dilakukan sebabnya, sebab-sebab saya. Sebab-sebabnya itu dari saya dan yang lainnya. Ya, wal maksud, maka maksud dari bab ini adalah has ala syukrin ni'am. itu anjuran, dorongan untuk bersyukur akan nikmat-nikmat dan menyandarkannya kepada Allah. Walaupun dia mungkin memiliki sebab-sebab. Ya, namun semuanya itu dengan karunia Allah SWT. Maka Allah lah yang menumbuhkan untuk dia tanaman-tanaman. Allah yang mempermudah perdagangan dia, keuntungan dia. Itu dari Allah semuanya. Ya. Walamania, dan tidak mengapa, tidak terlarang. Dia menyandarkan nikmat kepada sebab, dari berbagai sebab. Namun dia jelaskan bahwa yang pertama, nikmat-nikmat tersebut adalah dari Allah. Kemudian dia bersyukur. Semalamannya, kemudian enggak mengapa juga menyebutkan penyebutan sebab. Namun dinisbatkan, ya. Namun jika dia nisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada sebab dan mengingkari, melupakan zat yang memberikan nikmat, maka inilah kemungkaran. Hadza mungkar. Boleh dibaca hadza mungkir, inilah orang yang ingkar. Boleh juga. Ya. Barakallahu fiik. Ini jelas ya? Baik. Terus dibaca Kusyairi. Hadisnya panjang tuh. Kusyairi. Sejak kapan dia jadi namanya Kusyairi? Sejak kapan, Repi? Dari dia lupa. Padahal. Aja, kenapa kita ketawa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya panjang. Dibaca dulu qala Mujahidun. Qala Mujahid. Qala Mujahidun hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Nah, itu terkait hadali, itu kata Mujahid. Maksudnya ini adalah disebabkan amal saya dan saya berhak demikian. Terus wa qala Ibnu Abbasin yuridu min indi. Nah, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hadali itu maksudnya min indi, ini dari saya sendiri. Terus wa qawlihi innama utituhu ala ilmin indi. Ya, ya, dan firman Allah ini ucapan Qurun. Ini saya diberikan ini karena ilmu pengetahuan yang ada pada saya. Dia mengingkari nikmat Allah. Terus qala Qatadatu ala ilmin minni biwujuhil makasibi. Ah, kata Qatadah ini berdasarkan ilmu dari saya dengan berbagai aspek usaha yang saya lakukan. Terus wa qala al-akharuna ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Sebagian ulama yang mengatakan, ya ini dari ilmu dari Allah dan saya yang paling layak di situ. Ya, ya. Terus wahada makna qauli Mujahidin utituhu ala syarafin. Nah, ini Mujahid juga mengatakan saya diberikan nikmat ini karena kemuliaan yang ada pada saya. Ya, nah ini semua adalah bentuk-bentuk kurangnya rasa syukur atau tidak ada rasa syukur akan nikmat. Ya, tidak menyandarkannya pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bacaan Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma faradallahu an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malakan fatal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu fa u'tiya lawnan hasanan wa jildan hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilayka qala al-iblu aw al-baqaru shakka ishaqu فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك وفيها. Ini kita terjemahkan dulu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna salasatan, bahwasanya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, yang pertama Abros, punya penyakit belang, abros, ya, itu manbihi daul baros, yang memiliki penyakit baros sopak, yaitu warna putih, yadhar yang nampak, fi dhahiril badan, ya, ya, itu lifasadil mizaj, karena genetiknya yang buruk ya itu. Kemudian datang kepada orang yang akra botak ya, yang da yusibu sibyan fi ru'usihim, ini dari kecil menimpa anak kecil rambutnya enggak ada ya, dan akan berakhir dengan hilangnya rambut atau sebagian rambut ya. Ini al-qara itu juga dikatakan solak, botak enggak punya rambut. Dan datang juga apa namanya Bani Israel ini ada yang a'ma, buta. Yang a'ma jelas ya. Nah, alladzi faqada basarahu, yang kehilangan pandangannya. Maka Allah hendak menguji mereka ya dengan nikmat, nanti Allah kasih berikan mereka nikmat. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Satu malaikat, seorang orang ya. Gimana terjemahnya? Satu malaikat. Ya. Fa'atal abras. Ya. Maka malaikat ini datang kepada orang yang pernah penyakit sopak tadi, penyakit kulit belang tadi. Maka malaikat tadi mengatakan, "Ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Hal apa yang paling kau sukai? Kata orang tadi, "Launun hasanun." Saya suka kalau punya laun hasan. Warna kulit yang baik. Ya. Warna kulit yang baik, kemudian ya. Anda kita di wal jildun, kulit yang baik. Wa yadhhabu anni, hilang dariku alladzi qad qadarani. Hilang dariku annasu bihi. Hilang dari diriku hal-hal yang orang-orang jijik kepadaku. Akhirnya orang tersebut diusap oleh malaikat, hilanglah semua penyakitnya, diberikan kepada dia warna kulit yang bagus, kulit yang baik. Masya Allah. Malaikat tadi nanya lagi, harta apa yang kau sukai? Dia mengatakan ibil atau bakor. Nisyakka Ishaq, Ishaq ya, bin Abdullah bin Abi Talhah, perawi hadis ini ragu. Ini enggak mempengaruhi ya keabsahan hadis. Nah, kemudian fa'utiya naqatan usyara, maka dia diberikan ya naqah, ontak yang bunting. Ontak yang bunting. Naqah al-hamil itu maksudnya. Kenapa dinamakan usyara? Karena dia buntingnya itu asyratu ashur. Ya. Selama 10 bulan buntingnya. Makanya disebut naqah ya usyara. Bunting itu 10 bulan. Atau ada yang mengatakan 8 bulan. Kemudian malaikat mengatakan barakallahu lak fiha, semoga Allah memberkahimu pada hartamu ini. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang akra, ini dibaca. Fadhal. Tsumma qala fa atal aqra fa qala ayyu shay'in ahabbu ilaika, qala sya'run hasanun wal jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani annasu bihi famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya sya'ran hasanan fa qala fa ayyul mali ahabbu ilayka qala al baqaru aw al ibilu fa u'tiya baqaratan hamilan qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat tadi datang ke orang yang berikutnya yang kena penyakit akra ya, penyakit apa tadi akra, kebotakan ya, penyakit botak ya. Malaikat tadi mengatakan ya, apa yang kau paling sukai? Rambut yang indah, kulit yang indah. Hilang dariku hal-hal yang orang-orang merasa jijik dari diriku. Maka diusap oleh malaikat tadi, hilanglah semua penyakitnya. Dia diberikan rambut yang indah. Maka dikatakan lagi pada dia, harta apa yang kau sukai? Dia mengatakan bakar awil ibil, ya, sapi atau unta. Maka diberikan kepada dia sapi yang bunting ya, dan malaikat mengatakan semoga Allah memberkahimu dan hartamu itu. Ya, terus lanjut. Fatal a'ma faqala ayyu shay'in ahabbu ilaika qala yaruddullahu ilayya basari fa'ubsiru bihi an-nasa famasahahu faraddallahu ilayhi basarahu قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. طيب. Kemudian malaikat datang pada orang yang buta. Ditanya kepada orang buta tadi oleh malaikat, apa yang kau paling sukai? Dia mengatakan Allah mengembalikan penglihatanku supaya saya bisa melihat manusia. Maka diusap matanya, Allah kembalikan penglihatannya. Dia ditanya lagi, harta apa yang kau sukai? Dia mengatakan kambing. Maka diberikanlah kambing yang bunting. Ya, akhirnya fa antaja hadani wa wallada hada. Ya, kedua hewan tadi bunting, apa berkembang biak, yang tadi juga melahirkan jadi banyak. Ya, fakana lihada wadin minal ibid, maka yang tadi orang yang kena penyakit pertama tadi apa? Sopak dapat dia punya unta satu lembah. Ya, walihada wadin yang kena penyakit botak punya sapi satu lembah, dan orang yang buta tadi, yang dulu buta, dia udah melihat sekarang kan, dia pun punya kambing ya sebanyak satu lembah, masya Allah. Terus qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin qadin qata'at biya alhibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang kena penyakit sopak tadi. Malaikat itu datang fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan dia seperti dulu, rupa dan keadaan dia seperti dulu, dalam keadaan sopak, miskin. Malaikat itu berkata pada orang yang mantan sopak udah kaya tadi, rajulun miskin, seorang miskin. Ibnu Sabil, saya sedang lagi mengembara di perjalanan. Sedang musafir. Qadin qata'at biya al-hibalu. Hibal saya, bekal saya itu habis. Ya. Bekal saya habis. Ya. Kemudian fi safari, dalam safar saya. Fala balagha li al-yawma illa billah summa bika. Nah, ada summa ya. Tidak ada lagi jalan bagiku untuk sampai ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan kau. Ini menyambung ke bab dulu. Bab masya Allah wa summa wa syi'ta. Larangan itu. Yang boleh masya Allah summa syi'ta. Ya, malaikatnya pahamlah. Masa malaikat yang ucap kalimat syirik asgor. Ya, mana lagi tadi? As'aluka billadzi atakal walaunal hasan, aku meminta kepada Anda, ya. Aku minta kepada Anda billadzi atakal al-laun al-hasan wal jildal hasan wal mal. Ya. Kata malaikat ini, saya minta ya dengan apa yang Allah berikan kepada engkau berupa ya kulit yang bagus, warna kulit yang bagus, kulit yang baik ya, dan ba'ir, unta yang banyak. Ataballaghu bi fi safari, aku minta kepada engkau satu ekor unta ba'iran. Ataballaghu bi fi safari, aku minta engkau satu ba'ir, satu ekor unta untuk melanjutkan safarku. Maka orang tersebut mengatakan, hukuk kasih ya, hak-hak saya, maksudnya tanggungan saya itu banyak. Nah ini, ya, lihat-lihat dia bilang, tanggungan saya banyak. Nah, bohong dia. Nah. Faqalalah, maka malaikat mengatakan, kayaknya saya kenal Anda. Ka'anni a'rifuka. Kayaknya kenal nih. Bahasa kita gitu ya. Kayak kenal. Kayak pernah lihat ya. Kayak pernah lihat. Ya. Bukankah engkau itu orang yang dulu engkau ini orang yang sopak? Yang engkau manusia jijik terhadapmu? Engkau orang fakir, Allah memberikan engkau harta? Bukankah gitu? Wah, dia mengatakan, "Enggak, inna mawaristu hatal mala kabiranan kabirin." Loh, enggak, saya mewariskan harta ini ya. Itu kabiranan kabirin dari orang yang dimuliakan. Artinya dari nenek moyang saya yang mulia. An kabirin dari nenek moyang saya lagi yang mulia. Kata malaikat, "In kunta kadiban, kalau ente dusta, fasayyaraka Allahu ila ma kunta." Allah raddaka itu ila halika al-ula. Allah akan mengembalikan kau ke seperti kondisimu yang pertama loh. Ya, berarti apa? Biruju'il aha ilaik. Ya, dengan balik lagi ada penyakit, miskin lagi. Ya. Kemudian qala atal, Nabi bersabda malaikat itu datang ke akra, orang yang kena penyakit akra. Apa tadi akra? Botak. Ya, gundul. Yang dulu, sekarang udah rambutnya udah cakep. Ya. Udah punya harta. Fi suratihi. Nah, malaikat juga datang dalam bentuk botak. Nah, sama mengatakan rajulun miskin ibnu sabil in qata'at bihi al-hibal fi safari. Fala balagha li al-yawma illa billah summa bika. Minta lagi. Ya. Minta lagi. Ternyata waradda alaihi mislama waradda ala alaihi hada. Ditolak. Sama seperti orang yang tadi sama nolak. Ini udah dibaca belum? Belum baca Rabi? In kunta kadiban. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Baik, ini ya. Kalau kau dusta, Allah akan mengembalikan kau seperti yang pertama. Terus. Qala wa tal a'ma fi suratihi faqala rajulun miskinun wabnu sabilin qad inqata'at bi al-jihbalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda 'alayka basharaka wa a'taka al-mala shatan ataballagu biha fi safari qala. Baik, ini sama kayak tadi, dia minta syatan, minta kepada orang buta tadi satu ekor kambing supaya bisa melanjutkan safarku. Terus qala qad kuntu a'ma. Oh, ini cakap ini. Orang yang buta tadi mengatakan, dia ngaku, saya dulu juga buta. Terus faraddallahu alayya basari. Nah, Allah mengembalikan penglihatanku. Fa khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Masyaallah. Ambil yang kamu mau, tinggalin yang kamu mau. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadhtahu lillahi azza wa jalla. Masyaallah. Kata orang ini yang udah kaya, udah ngelihat, demi Allah, aku tidak akan menyusahkanmu hari ini dengan sesuatu hal yang kamu ambil itu karena Allah. Ambil aja udah. Ya. Ambil yang kamu mau, tinggalin yang kamu mau. Masyaallah. Orang buta itu padahal cuma minta berapa? Satu ekor kambing. Ya, terus faqala malaikat tadi yang nyamar jadi orang buta, faqala amsik 'alaika malaka. Amsik 'alaika malaka. Udah, tahan aja hartamu. Fa innama butulitum. Kamu ini cuma sedang diuji. Ya, terus faqad radiyallahu 'anka wa sakhita 'ala sahibaika. Ah, Allah ridho padamu tapi Allah murka kepada dua temanmu. Ya, yang tadi. Ya. Ya, ini kambing itu memang hewan yang luar biasa ya. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan al-fakhru wal khuyala, ya, fil qaddadin, fil qaddadin, wa ahlil wabar, wa sakina fi ahlil gunam. Sombongan, sikap khuyala, sikap sombong, sikap ujub itu ada pada para pengembala, pada teriakan pengembala unta. Ya. Dan sikap yang tenang, tawadu, ya, itu ada para pengembala kambing. Hadis surat Bukhari Muslim. Ya, kambing itu memberikan efek. Unta juga bisa memberikan efek pada orang. Apalagi manusia, itu ya. Apalagi manusia. Almaru ma'adini khalili. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa fiha ikhtalafa, wama tanakara fiha ikhtalafa. Ya, dan seterusnya. Baik, ya. Terus lanjut baca syarahnya. ثم قال الشارح رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وسلم للعظة ولألا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الأخطاء. فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله ابتلاهم الله بالضراء أولا ثم بالسراء. فكفر اثنان بنعمة الله وشكر واحد. وهذا شاهد لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفيه الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله والأدب في السؤال حيث قال لا بلاغ إلا بالله ثم بك. وفيه بيان قدرة الله وأنه يقول للشيء كن فيكون. وعلى المؤمن أن يكون على حذر من عقوبة الله ومداومة الشكر له سبحانه. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini terdapat faedah-faedah yang besar yang dikisahkan oleh Nabi, ya, sebagai nasihat. Ya, supaya kita tidak terjatuh sebagaimana Bani Israel terjatuh tadi, berupa kesalahan tadi. Udah dapat nikmat, lupa daratan. Ya. Nggak mengaku itu dari Allah. Malah ngaku-ngakunya ini saya warisi dari nenek moyang saya. Ini hasil kerja keras saya, kepintaran saya. Udah kayak Korun. Salapnya Korun itu semua. Na'udzubillah. Ya, Korun yang mengatakan tadi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku diberikan ini karena ilmu yang ada padaku. Ya. Kemudian fahaula ya salah satu, maka tiga orang ini Allah uji mereka dengan berbagai penderitaan awalan pertama-tama. Kemudian dengan sarra, berbagai kenikmatan. Maka dua orang yang sopak dan botak, ya, itu mengingkari nikmat Allah. Yang satu orang yang buta bersyukur akan nikmat Allah. Inilah syahid poin dari ini yang jadi acuan nih dari firman Allah wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang sangat bersyukur. Ya. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat has, anjuran, dorongan untuk bersyukur akan nikmat-nikmat Allah dan mengakui itu semua dari Allah. Ya. Artinya kalau kita itu mengaku itu nikmat dari Allah, kita enggak takabur, enggak ujub, ya. Ketika tidak ada pun, hilang sekalipun, itu kita enggak down sekali, enggak jatuh banget. Karena itu kan dari Allah, nikmat dari Allah. Itu Allah ambil lagi enggak masalah. Ada orang yang kaya, dia enggak ngaku itu nikmat dari Allah, dia enggak mengakui. Dia pikir usaha dia, ketika hilang harta itu, stres, nggak siap menghadapi kenyataan. Kalau orang yang mengaku itu nikmat dari Allah, dia akan tahu, ya, ini kan nikmat dari Allah. Ya udah, kalau hilang ya udah, nggak masalah. Ya, ayo barakallahu fiik. Nah, banyak orang seperti itu ya. Ya, ya ribuna nikmat Allah itu mayungkiruna. Ini kalau yang tahu dia nikmat Allah, kemudian diingkari. Ada yang nggak tahu. Dia pikir itu kehebatan dia. Nah, ini lebih-lebih lagi nih, kacau lagi. Ya. Kemudian wal adab fi soal. Nah, juga dapat pelajaran dalam meminta, yaitu la balagha illa fil billah summa bika. Ya. Aku tidak ada bekal untuk perjalananku supaya sampai ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Ini tepatnya di bab itu ya, masya Allah, wasyikta. Ya. Dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, jadilah maka dia jadi. Tadi buta, Allah jadikan melihat. Miskin, Allah jadikan kaya. Allah jadikan miskin lagi, bisa. ya, sebagaimana dua orang tadi yang botak dan sopak. Wa 'alal mu'min, dan kewajiban bagi seorang mukmin, ayakuna 'ala hadarin min uqubatillah, dia mesti mewaspadai hukuman Allah, wa mudawamah, dan dia mesti ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.